Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan tentu saja sikap syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap yang dituntunkan di dalam syariat dalam menghadapi berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan atau menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan bahwasannya bila kalian bersyukur maka niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan bila kalian kufur, tidak mau mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita. Dan satu di antara nikmat yang kita rasakan pada saat ini yaitu nikmat untuk bisa hadir di dalam masjid ini sebagai upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi seorang muslim merupakan kewajiban, wajib atas dirinya untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehadiran Islam saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di antaranya adalah memerangi kejahiliahan. Di antaranya adalah memerangi kebodohan. Kebodohan yang dimaksud bukan semata dalam pengertian bahwasanya orang-orang Arab Quraisy pada saat itu adalah bodoh dalam bidang teknologi, bodoh dalam bidang ekonomi, bodoh dalam bidang kemasyarakatan. Tidak. Masyarakat Quraisy saat itu adalah masyarakat yang berkembang. Perekonomian mereka bisa sampai melanglang buana ke berbagai negeri di sekitarnya. Demikian juga perkembangan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Namun ada sisi yang dikatakan bahwasannya mereka itu adalah jahil karena mereka terpuruk di dalam nilai-nilai risalah. Mereka tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan dapati bagaimana perseteruan antara Aus dan Khazraj misalnya. Dua suku ini sedemikian gencar berkonflik. Tidak hanya 10-20 tahun, tetapi lebih dari itu. Kedua suku ini menanamkan bibit-bibit konflik, bibit-bibit untuk berperang. Setelah Islam datang kepada mereka, kemudian menyudahi dan mengakhiri perseteruan mereka. Maka tidak ada lagi kemudian peperangan di antara mereka. Tidak ada lagi kemudian saling membunuh di antara mereka. Tidak ada lagi kemudian saling menyerang ataupun saling berkonflik di antara mereka. Setelah Islam datang kepada mereka, mereka pun damai, hidup dalam keharmonisan. Inilah salah satu bahwasannya cahaya ilmu menerangi orang-orang Arab pada masa itu. Sehingga peradaban mereka menjadi peradaban yang tertinggi, peradaban yang benar-benar mengakui bahwasannya nilai-nilai kebenaran adalah dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam syariat agama ini, kejahilan ataupun kebodohan itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak disukai. Karenanya Islam datang adalah dalam upaya untuk memberikan pencerahan. Berupaya untuk bisa menerangi dengan ilmu tersebut. Sehingga orang-orang memiliki peradaban yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketercelaan ahlul jahil bisa kita lihat misalnya. Dalam banyak ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 111. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah yajhalun. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat ke-37 demikian juga disebutkan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Atau di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Furqan ayat ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, inhum illa kal'an'am. Balhum adallu sabila. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturun, apakah mereka mengira bahwasannya sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang berakal. Ya, sesungguhnya mereka tidak ada lain kecuali kal'an'am. Mereka seperti binatang ternak. Belhum bahkan mereka itu adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Dalam surat Al-Furqan ini menggambarkan bahwasannya orang-orang yang juhal, orang-orang yang sedemikian bodoh, jahil, itu disejajarkan atau bahkan lebih lagi, lebih sesat lagi dibandingkan dengan Al-An'am, binatang ternak. Bahkan mereka dikatakan ja'alahum adalla sabila minhum, hatta ja'alahum adalla sabila minhum. Bahkan mereka dijadikan mereka itu lebih sesat lagi jalannya. Nah, dibandingkan binatang ternak itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya sifat jahil, sifat kebodohan itu diperangi di dalam Islam. Islam tidak menghendaki umatnya dalam kungkungan kebodohan. Islam tidak menghendaki umatnya di dalam kejahilan yang terus menerus. Maka Islam memberikan toleran kepada orang-orang yang mungkin baru belajar. Ya, misalnya di dalam menunaikan sholat. Ketika ia memeluk Islam, dia belum bisa membaca apapun. Maka diperbolehkan untuk membaca apa yang ia bisa. Ya, meskipun mungkin dia belum bisa, belum hafal surat Al-Fatihah. Maka ia membaca zikir atau membaca apa yang sekiranya bisa dari ayat Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Islam memberikan toleransi. Tetapi toleransi ini tidak kemudian berlaku selamanya. Karena apa? Karena orang yang baru memeluk Islam itu pun dituntut untuk kemudian ia harus belajar. Kenapa demikian? Karena kejahilan itu tidak dipelihara di dalam Islam. Kejahilan itu adalah sesuatu yang diperangi di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka di dalam syariat ini, ya, orang-orang yang taklid, ikut membebek, membabi buta, ya, itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena ia mesti belajar. Taklid adalah salah satu sifat, ya, atau salah satu dari perbuatan yang disebabkan karena kejahilan, karena kebodohan. Karenanya Islam tidak menghendaki yang demikian itu. Islam menuntut bahwasannya hendaknya setiap muslim, setiap mukmin untuk terus belajar, ya, terus belajar. Bahwasannya belajar adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama ini. Karenanya kejahilan itu adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak boleh dipelihara di dalam diri seorang muslim. Kenapa demikian? Karena sifat kejahilan itu sendiri diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan binatang. Yang binatang itu sendiri bahkan dengan kejahilan itu lebih buruk dari binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmu. Alladzina la ya'qilun. Ya. Sesungguhnya binatang yang paling jelek di sisi Allah, ya, binatang melata yang paling jelek di sisi Allah adalah yang tuli dan bisu, yaitu alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berita tentang orang-orang yang juhal, orang-orang yang diliputi dalam kebodohan, dikatakan sebagai syarrud dawab indahu, yaitu sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah, sejelek-jelek makhluk melata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di antara binatang-binatang itu tentu bertingkat-tingkat, ada yang model hamir, ada yang model keledai, ada yang model mungkin binatang dalam bentuk binatang buas, as-siba, atau al-kilab, atau anjing-anjing, atau dalam bentuk al-hasyarat, yaitu serangga-serangga. Ya. Semuanya adalah binatang dawab, semuanya binatang melata. Tetapi yang paling jelek adalah justru manusia yang diliputi dengan kejahilan. Manusia yang diliputi dengan kejahilan. Maka kita akan dapati bahwasannya orang-orang yang diliputi dengan kejahilan, ia dalam keadaan yang sungguh menghinakan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita bahwasannya kita dilarang untuk menjadi orang-orang yang jahil. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang termasuk dalam kalangan orang yang jahil. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ketika menyingkap tentang perkataan Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Allah dari aku menjadi bahagian dari orang-orang yang jahil. Aku berlindung kepada Allah bila aku termasuk, jangan sampai aku termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil. Dan sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang tercelanya sikap jahil ini. Maka Islam sebagai agama yang tidak menghendaki kejahilan itu menetap di tubuh umatnya, berupaya untuk menjadikan kaum muslimin terus-menerus belajar dan terus-menerus menimba ilmu. Karena sesungguhnya seseorang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan cahaya, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang di dalam kegelapan. Karenanya penting bagi kita untuk terus mempelajari bahwasannya kejahilan itu harus dikikis. Karena sesungguhnya sifat-sifat orang yang jahil adalah sifat-sifat yang memiliki kejelekan. Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang jahil tentu tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan persamaan antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, dengan yang selainnya. Demikian juga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan persamaan antara ashabul jannah, orang-orang yang menghuni surga, wa ashabun nar, dengan orang-orang yang menghuni neraka. Itu tentu berbeda. Sebagaimana difirmankan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ketidaksamaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tentu tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang berilmu tentu ia memiliki keutamaan-keutamaan dibanding dengan orang yang diliputi dengan kejahilan. Dibandingkan dengan orang yang diliputi dengan kejahilan. Maka sungguh berbahagia manakala kita sebagai seorang muslim kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa menunaikan atau menuntut ilmu, menggapai ilmu. Karena apa? Karena sungguh seseorang yang berilmu, seseorang yang mendapatkan ilmu, itu adalah memiliki kedudukan yang berbeda. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlul jahl bimanzilatil umyan. Orang yang bodoh itu kedudukannya sama seperti orang yang buta. Alladzi la yubsirun. Di mana mereka tidak mampu untuk bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik. Min rabbikal haq kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui, afama ya'lamu, apakah orang yang mengetahui, annama unzila ilaika, sesungguhnya yang diturunkan kepadamu min rabbikal haq, yang diturunkan kepada engkau, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rabbmu adalah al-haq. Kaman huwa a'ma, apakah sama dengan orang yang buta? Jadi orang yang tidak mengetahui, orang yang diliputi dengan kejahilan, kedudukannya sama seperti orang yang buta. Ia tidak bisa melihat. Kita bisa melihat fenomena orang yang buta. Apakah ia bisa melihat sesuatu sebagaimana orang yang bisa melihat? Tentu berbeda. Itulah di antara orang yang memiliki ilmu dengan orang orang yang jahil. Orang yang jahil disamakannya dengan orang yang buta. Maka kita tentu berlindung dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena jelas agama ini mencela kejahilan. Jelas agama ini tidak menghendaki umatnya diliputi dalam kebutaan. Agama menghendaki bahwasannya Islam menuntunkan untuk umatnya bergiat di dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun juga, menuntut ilmu akan menjadikan umatnya memiliki amalan. Memiliki amalan yang disertai dengan ilmu. Landasan yang utama daripada agama ini, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari disebutkan, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap dan sebelum seseorang berbicara. Karenanya sangat tidak baik manakala seseorang kemudian beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Disinilah pentingnya kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang pentingnya ilmu untuk terus bisa mendakwahkan ilmu itu ke seluruh manusia. Ketika masyarakat diliputi kejahilan, baik itu jahil yang sifatnya apa disebut al-jahlul basit misalnya. Apa itu al-jahlul basit? Wa huwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu tidak memiliki sama sekali tentang ilmu. Tidak memiliki ilmu sama sekali. Itu al-jahlul basit. Atau ada yang dalam keadaan al-jahlul murakkab. Apa itu? Wa huwa idraku syai ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Seseorang mengetahui sesuatu tetapi pada hakikatnya pengetahuan yang ia miliki berlawanan dengan hakikat yang sebenarnya. Dia merasa dirinya benar padahal itu adalah sesuatu yang salah. Jahil murakkab. Menganggap diri benar padahal ia dalam kondisi yang bertentangan dengan hakikat senyatanya. Ini sangat membahayakan sekali. Nah, sifat-sifat kejahilan yang demikian ini adalah sifat-sifat yang diperangi di dalam agama ini. Kita tidak bisa kemudian membiarkan kejahilan menyerang kepada diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karenanya berbagai lembaga, berbagai tempat disediakan untuk bisa menjadikan ilmu itu sebagai santapan dari kaum muslimin. Maka penting bagi kita untuk terus mengikis kejahilan ini dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya ketika kita berupaya untuk menyebarkan agama, kita berupaya untuk berdakwah, pada hakikatnya kita berusaha untuk mengikis kejahilan tersebut. Karena seseorang yang berusaha untuk menyampaikan al-haq, itu berarti ia tengah memperjuangkan sesuatu yang akan mengikis kejahilan pada orang yang kita dakwahi. Disinilah pentingnya bagaimana ta'awun untuk bisa terlaksananya proses pengikisan terhadap kejahilan ini. Orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam kebodohannya sungguh sangat memprihatinkan. Ia dalam keadaan tidak memiliki petunjuk. Ia dalam keadaan tidak memiliki tuntunan. Tentu ketika seseorang tidak memiliki tuntunan, apa yang ia pegangi? yang ia pegangi tentu hawa nafsunya. Inilah yang berbahaya. Ketika seseorang tidak kemudian menyandarkan diri kepada ilmu untuk melakukan satu amal, maka amalan itu akan didasari dengan hawa nafsu. Dia berpikir dengan jalan pikirannya sendiri. Dan ini tentu sangat membahayakan. Maka ahlul ilm, orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam ilmu, akan terus berupaya untuk menjadikan ilmu itu sebagai landasan di dalam berbuat ataupun beramal. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan tentang kejahilan ini. Kejahilan merupakan sifat, ya, termasuk sifat-sifat ahlun nar. Ya, kejahilan merupakan salah satu dari sifat-sifat ahlun nar. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 10 sampai 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ya, mereka, para penghuni neraka itu, menyatakan, ya, sekiranya dahulu kami, kunna nasma'u, seandainya kami dulu itu mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir, mau menggunakan akalnya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka kemudian fa'tarafu, mereka mengakui. Mengakui tentang apa? Bidzambihim, terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kesadaran itu sudah terlambat. Kesadaran itu sudah di hari akhirat. Sudah terlambat. Tidak bisa lagi kemudian untuk diperbaiki. Ya. Mereka mengakui dosa-dosa tersebut. Yaitu mereka diliputi dengan kejahilan. Dan ini adalah salah satu daripada ciri penghuni neraka. Ia menyesal dalam keadaan dulu ketika di dunia jahil. Fa'akhbaru annahum kanu la yasma'una wa la ya'qilun. Maka sesungguhnya mereka dulu itu tidak mau mendengar. Sesungguhnya mereka tidak mau berpikir. Artinya mereka diliputi terus dengan kejahilan. Ya. Kemudian misalnya digambarkan lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan tempatkan pada neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa demikian ditempatkan di dalam neraka jahanam? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran. Ya, punya telinga. Tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki pandangan, mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanu la yasma'una biha. Demikian juga mereka memiliki telinga, tidaklah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya, lalai. Majelis-majelis ilmu sedemikian banyak. Tetapi kehidupan dunia menjadikan mereka lalai. Dunia itu maghrur. Ya, bisa menipu. Orang kalau sudah asik dengan dunia, ya, lupa dengan apa yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu dalam keadaan ia tidak mampu secara finansial, ia memiliki kekurangan. Tapi setelah Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada dia, kemudian dia asik dengan dunia itu. Ia lupa dengan ayat-ayat Allah. Kapan lupa dengan ayat-ayat Allah? Dibuktikan dengan banyak waktu yang luang yang justru ia tidak bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Dari sinilah awal kejahilan itu merambah dirinya. Dari sinilah kebodohan itu mulai menjangkiti dirinya. Setan menggiring untuk kemudian menjadi orang-orang yang jahil. Oh, dia dulu sudah taklim sering. Dulu dia termasuk orang yang awal-awal merintis dakwah ini. Betul. Betul. Dia sering taklim. Dia banyak ilmunya. Yakinlah, meskipun dia banyak ilmunya, ketika dia ghaflah, ketika dia lalai, ilmu itu akan menguap. Ilmu itu akan hilang. Seiring dengan kesibukan dia di dalam mengurusi dunia. Dan ilmu itu tidak akan teramalkan. Tidak akan dipakai. Maka ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menyusut, hilang. Tidak diberkahi. Maka para ulama selalu membimbing kita. Ketika kita mendapat ilmu, maka ilmu itu diamalkan. Ketika kita mendapati ilmu, ilmu itu diamalkan. Wasiat dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kedua adalah al-amalu bih. Ketika beliau mewajibkan ke setiap muslim untuk al-ilmu, berilmu. Yang kedua al-amalu bih. Mengamalkan ilmu tersebut. Lalu kemudian mendakwahkan. Lalu kemudian diminta untuk bersabar. Di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ini wasiat dari para ulama. Bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ilmu bukan sekedar untuk dihafal di dalam kognitif kita. Ilmu bukan sekedar hafalan. Tetapi ilmu adalah sesuatu yang ketika kita sudah memahami, meyakini, kemudian kita mengamalkannya. Untuk berikutnya kita mendakwahkannya dan kita bersikap sabar manakala tantangan, rintangan kemudian datang menghadang. Maka inilah bimbingan para ulama ketika kita berusaha untuk senantiasa berada di atas jalan ilmu. Maka penting bagi kita untuk selalu berada di atas jalan ilmu. Sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, sesibuk apapun kita dalam urusan-urusan, entah itu bisnis, entah itu hal-hal yang sifatnya keduniaan, maka jangan kemudian kita melupakan majelis-majelis ilmu. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Lalai bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya sesaat. Lalai bahwasannya kelak ia akan menemui kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Maka adalah sesuatu yang sangat merugikan sekali ketika dunia ia sambar begitu saja, sampai kemudian melalaikan untuk kehidupan di akhiratnya. Dan untuk meniti kehidupan di akhirat, tentu membutuhkan ilmu. Ya, tentu membutuhkan ilmu. Maka, jangan sampai kemudian, na'udzubillah, ya, termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Ya. Sehingga, benar-benar bahwasannya, ya, neraka, jahannam adalah tempat bagi jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk tafaqquh fiddin. Tidak digunakan untuk kemudian mempelajari, memahami agama. Demikian juga mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan untuk kemudian melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Tidak melihat kesudahan orang-orang yang mereka melupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki mata tetapi tidak digunakan mata itu untuk melihat fenomena-fenomena yang demikian. Atau mereka memiliki telinga, ya, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat-ayat Allah sedemikian banyak, ya, baik yang sifatnya ada di alam semesta ataupun yang tertulis di dalam, ya, Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang hidup hatinya, yang senantiasa berupaya untuk melihat dengan mata kepalanya, yang senantiasa berupaya untuk bisa mendengar dengan telinganya, maka ia akan menemukan pelajaran-pelajaran yang sangat penting di dalam menata kehidupan. Maka gambaran yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf 179 menunjukkan bahwasannya salah satu ciri daripada ahlun nar, orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka, adalah disebabkan karena al-jahal, karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat surat Al-A'raf 179 ini, ya, memberikan bahwasannya ada tiga arah ilmu itu bisa ia peroleh. Ya, di dalam ayat ini disebutkan, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu bisa ia peroleh melalui al-aqlu, was-sam'u, wal-basar. Ya. Disitulah ilmu itu akan bisa digapai. Melalui akalnya, melalui pendengarannya, melalui penglihatannya. Atau di dalam surat lain disebutkan, yang menggambarkan ilmu itu bisa ditelaah dengan akal, pendengaran, dan penglihatan. Di dalam ayat lain disebutkan, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya. Mereka itu, ya, mereka itu memiliki, ya, mereka itu buta, tuli, ya, kemudian juga bisu. Ya. Fahum la ya'qilun. Tetapi mereka kemudian tidak mendengarnya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, dari dua surat ini, al-aqlu was-sam'u wal-basar adalah jalan-jalan di mana ilmu itu bisa diraih. Ketika seseorang lalai, tiga fungsi ini tidak akan berjalan. Ya, akalnya tidak akan jalan, pendengarannya tidak akan jalan, penglihatannya juga demikian. Nah, maka orang-orang yang, ya, tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, orang-orang yang mereka tidak akan bisa fahum la yaqilun. Mereka tidak akan bisa menggunakan akalnya. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubu allati fi sudur." Apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi? Maksudnya untuk melihat. Maka kemudian mereka menjadikan hati la yaqiluna biha, tidak untuk kemudian memikirkan ayat-ayat Allah. Atau telinga mereka tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya, tidak buta penglihatannya. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta itu hatinya. Allati fi sudur, yang hati itu ada di dada mereka. Maka kalau sudah demikian sifat-sifatnya, maka seseorang akan terus bergelut dengan dunia dan ia tidak bisa untuk lepas dari dunia tersebut. Karena memang fungsi-fungsi untuk bisa menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak bisa keluar dari kejahilan itu. Meskipun ia dulu rajin ta'lim, rajin untuk kemudian menelaah ayat-ayat Allah, tetapi ketika hati itu lama tidak disentuh, ketika pendengaran itu lama tidak diasah, ketika penglihatan itu lama tidak digunakan untuk menelaah ayat-ayat Allah, maka secara perlahan, na'udzubillah, kemudian ia tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Ayat-ayat tadi menggambarkan bagaimana orang-orang yang terjerumus ke dalam siksa api neraka. Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, yaitu ketika mereka terkungkung di dalam kejahilan. Kenapa mereka jahil? Mereka tidak mau menggunakan hati untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki sesuatu yang Allah bekali, tetapi mereka tidak gunakan yang demikian ini. Sehingga jelaslah sudah bahwasannya apa yang ada pada diri mereka, pada hakikatnya mereka menjadi orang-orang yang terkungkung dengan kebodohannya. Inilah yang harus kita waspadai, bahwasannya kebodohan itu, kejahilan itu, bisa melekat ketika orang itu mungkin awal-awalnya sudah terdidik, sudah mengenyam pendidikan. Tetapi ketika majelis-majelis ilmu itu ditinggalkan, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Maka ketika hati itu menjadi keras, ayat-ayat Allah sudah tidak dibaca. Maka yang berikutnya adalah keterjerembaban mereka kepada kebinasaan. Sehingga kita perlu mewaspadai bahwasannya penting bagi kita untuk selalu mengikis al-jahal, kebodohan itu. Anak-anak kita dekatkan selalu dengan majelis-majelis ilmu. Dekatkan selalu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kadang kita berpikir, kalau misalnya anak-anak kita dijauhkan dari lingkungan yang baik, apa yang akan terjadi? Kita tentu tidak akan menerima. tentu kita tidak akan menerima. Sama halnya tentu diri kita pun demikian. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena sedemikian pentingnya. Sehingga dengan kita terus merapat ke majelis-majelis ilmu dimanapun, ya, dimanapun. Kalau kita memang bermajelis di satu tempat, di satu daerah, selama orang-orang yang menyampaikan majelis ilmu itu adalah fiqh terpercaya dengan keilmuan yang ada pada dirinya, maka galilah ilmu sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya ketika kita berupaya untuk terus ya, memerangi kebodohan, kebodohan yang ada pada diri kita tentunya, maka kita harus selalu dekat dengan majelis-majelis ilmu itu sendiri. Banyak sekali ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana kejahilan itu bisa menjadikan seseorang untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya. Karena kejahilan itu. Karena kebodohan itu menyebabkan orang ya, merasa heran, merasa takjub. Kok bisa ya begitu? Nah, ini sangat perlu untuk diperhatikan. Ya. Jadi, al-jahlu min sifati ahli nar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kejahilan itu adalah termasuk sifat-sifat, ciri-ciri dari penghuni neraka. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambahkan ilmu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diberi wahyu, ya, wahyu untuk selalu meminta kepada Allah tambahan ilmu. Artinya apa? Artinya bahwasannya tidak stagnan, tidak tetap saja, tidak. Harus ada peningkatan, harus ada penambahan. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya ayat yang berbunyi, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ucapkanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta untuk ada penambahan ilmu. Artinya majelis-majelis ilmu senantiasa diadakan untuk kemudian bisa memberi tambahan ilmu. Nah, maka kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk selalu meminta tambahan ilmu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengamalkannya. Sampai akhir hayatnya beliau selalu meminta untuk ditambahkan ilmu. Nah, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka tentu kita lebih harus lebih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh Allah langsung ya, dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya, masih terus meminta tambahan ilmu. Terlebih lagi bagi kita. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita pelajari. Masih banyak hukum-hukum ya, yang perlu kita pelajari. Hadis-hadis yang perlu kita pelajari. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari ilmu itu yang perlu kita dapatkan. Sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan tambahan ilmu, maka lakukanlah. Selama hal-hal yang demikian ini memberikan nilai positif bagi kita. Untuk sesi pertama diakhiri pukul 10.30. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, dari ayat-ayat tadi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kesimpulan bahwasannya orang-orang yang setelah orang-orang bi'adamil ilm, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, artinya dalam keadaan jahil, mereka diserupakan dengan al-an'am atau kadang diserupakan dengan himar. Himar yang membawa kitab-kitab. Gitu. Atau kadang disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang lebih sesat dari al-an'am, dari binatang ternak. Atau di dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwasanya mereka lebih jelek dari binatang melata ya, yang ada di muka bumi. Ya. Atau diserupakan mereka orang yang jahil, tidak berilmu, ya, adalah orang yang mati, tidak memiliki kehidupan. Ya. Atau diserupakan dengan fi dzulumatil jahl wadh-dhalal. Mereka diliputi dengan kegelapan, dikungkungi dengan kegelapan, kejahilan, dan mereka berada di dalam kesesatan. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sangat buruk, tentunya ungkapan-ungkapan ini yang dilekatkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, seorang muslim ya, tentu kita memiliki kesadaran jangan sampai ungkapan-ungkapan penyerupaan-penyerupaan itu melekat pada diri kita. Na'udzubillah. Ungkapan-ungkapan yang jelek tersebut, ya, seperti binatang ternak, seperti himar ya, yang memikul kitab-kitab, seperti apa, binatang ternak, seperti bahkan lebih jelek, seperti binatang melata, ya, lebih jelek dari binatang melata, seperti orang yang terkungkung di dalam kegelapan, kesesatan, karena tidak berilmu. Ungkapan-ungkapan yang semacam itu diserupakan untuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kita sebagai orang-orang yang ya, memiliki kesadaran untuk senantiasa tumbuh pada diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Dan ini adalah kewajiban kita, ya, setiap muslim memiliki kewajiban untuk selalu bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, sedikit keterangan tentang perlunya kita meninggalkan kejahilan, mengikis kejahilan, mengikis kebodohan yang ada pada diri kita. Ya. Dan yang lebih daripada itu, dengan ilmu yang ada pada diri kita, semakin menjadikan diri kita semakin orang yang tawadhu, semakin orang yang rendah hati. Sehingga dengan demikian, apa yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat, ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah al-huda. Para ulama menyatakan al-ilmu nafi' ay al-huda atau al-hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-huda, petunjuk, hidayah. Sehingga seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia mendapatkan petunjuk. Ya, dia mendapatkan petunjuk. Nah, al-huda atau al-hidayah inilah yang menjadi warisan dari para nabi. Dan itulah yang kita kejar. Karena nabi, para nabi tidak mewariskan tentang dinar, tentang dirham, tentang harta kekayaan. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah al-ilm. Nah, ilmu itulah yang kita raih, berusaha untuk kita raih. Karena barang siapa yang meraihnya, berarti dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar.